Aku manusia tercipta untuk satu tujuan. Salah itu biasa. Sedih bukan berarti sia-sia. Ku bisa membuat semua lebih baik hanya dengan mensyukuri semua yang ada. Selalu bisa sempurna, selalu ingin dicintai, selalu ingin disayangi. Ku bisa membuat semua lebih baik hanya dengan mensyukuri semua yang ada, yang ada. Oh, aku mulai lagi langkah baru dari nol untuk apa. Kesalahan masa lalu ku tinggalkan dan ku bisa membuat semua lebih baik.